السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan ayat ketiga, keempat, kelima, membahas tentang nasih mansuh. Ada ayat-ayat yang dimansuh, dihapus. Siapa yang menghapus ayat itu sendiri, Allah, maka tidak ada masalah. Yang masalah adalah ayat dihapus dengan akal, dalil, wahyu dihapus dengan ro'yu. Ini masalah besar. Adapun wahyu dihapus oleh wahyu, enggak masalah. Bukankah para nabi, para rasul dahulu memiliki syariat-syariat yang berbeda dengan syariat Nabi setelahnya? Tidak masalah. Di zaman Nabi Ibrahim, kalau ada orang mencuri ketahuan, maka dia harus jadi budak, tidak dipotong tangannya. Di zaman Nabi Lut, syariat Nabi Lut boleh menikahi dua wanita sekaligus yang kakak beradik. Istrinya Nabi Lut, dua-duanya kakak beradik dalam waktu yang bersamaan. Nah, tentu ini haram di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian 3 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, syariat itu dihapus, diganti? Adakah masalah? Tidak ada. Terserah Allah. Allah berhak menghapus, Allah berhak mengganti. Kita tidak usah ikut campur. Seperti orang Mu'tazilah, orang Khawarij, orang Rafidah ikut campur, menolak. Tidak mungkin, tidak pantas. Allah menurunkan satu ayat, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian dihapus, diganti dengan ayat lain. Ini anggapan orang-orang Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan mungkin, terserah. Dan itu yang Allah firmankan. Wa idza badalna ayatan makana ayat, ketika kami ganti satu ayat dengan ayat lain, terserah Allah. Ini hak Allah. Manansa min ayatin aw nunsiha, ayat-ayat yang kami hapus atau yang kami bikin kalian lupa. Jadi ada ayat yang sengaja oleh Allah manusia dibikin lupa. Ambil contoh misalnya Umar. Umar pernah mengadu kepada Abu Bakar bahwa hafalan surat Al-Furqan saya sekarang ini berkurang jauh. Tidak seperti hafalan Al-Furqan beberapa tahun yang lalu. Merasa ada yang hilang, merasa ada yang lupa, namanya manusia ya. Kemudian dibaca oleh Umar di hadapan Abu Bakar. dengan harapan mudah-mudahan Abu Bakar tidak lupa sehingga bisa mengingatkan. Kata Abu Bakar, sama. Aku pun tinggal segitu. Aku merasa dulu hafalan surat Al-Furqan yang ada pada diriku banyak, jauh berkurang, persis seperti itu. Masa lupa bisa bareng? Tapi karena masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sudah dijamin oleh Allah tidak mungkin lupa. Tidak mungkin lupa. Ketika Nabi ketakutan, khawatir jangan-jangan lupa, maka setiap kali Jibril mengucapkan satu ayat langsung ditirukan, satu ayat langsung ditirukan, satu ayat langsung ditirukan. Kata Allah, tunggu sampai Jibril selesai, lalu tirukan. Aku jamin engkau tidak akan lupa. Nah, Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya, bahwa hafalan surat Al-Furqan kami dulu tidak seperti sekarang, banyak yang hilang. Lalu Nabi katakan, coba bacakan. Dibaca oleh Abu Bakar dan Umar surat Al-Furqan. Kata Nabi, sama. Aku pun tinggal segitu. Padahal dulu lebih. Apa kata Nabi? Allah sengaja bikin kita lupa. Allah angkat. Jadi jangankan para sahabat, Nabi saja dibikin lupa. Mana dalil Al-Baqarah ini? 106. Manansakh min ayatin. Apapun ayat yang kami hapus, au nunsiha, atau kami bikin lupa, kalian semua, na'ti bi khairin minha, au misliha. Pasti kami ganti. Kami datangkan ayat lain yang lebih baik atau yang sepadan. Lebih buruk tidak mungkin. Keutamaannya lebih berkurang tidak mungkin. Lebih baik atau semisal. Nah, inilah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, tiga manusia termulia ini dibikin lupa, apalagi yang lain. Dan inilah mansukh jenis ketiga. Kemarin sudah kita bahas ada tiga ya. Hapus lafadznya, hukumnya tidak. Dihapus hukumnya, lafadznya tidak. Seperti wa in tubdu ma fi anfusikum. Ini lafadznya sampai hari ini masih kita baca, masih kita temukan. Adapun hukum yang terkandung di ayat ini sudah diangkat. Termasuk wasiat kepada ayah, ibu. Ayat itu masih ada di Al-Baqarah ya. Tapi secara hukum telah diangkat. Nah, ini yang jenis ketiga. Lafadznya diangkat, hukumnya juga diangkat. Ya. Allahu subhanahu idza nasakha ayatan, Allah subhanahu wa ta'ala apabila memansuh, menghapus satu ayat, ja'ala badalaha ayatan, maka Allah jadikan pengganti ayat yang lain. Jadi tidak berkurang. Sawa'an nuskhuha lafdan au nusuha hukman, sama saja. Apakah mansuhnya itu secara lafaz atau secara hukum atau dua-duanya? Ada tiga jenis. Wallahu a'lamu bima yunazzil, dan Allah yang paling tahu tentang apa? Tentang apa yang Allah turunkan, Allah yang paling tahu. Kenapa kalian ikut campur? Allah yang paling tahu. Mana yang akan dimansuh, mana yang menjadi nasi, mana yang akan diganti. Allah Maha Tahu. Ya. Hadihi jumlatun i'tiradiyatun. Ini menjadi alasan. Ya. Kenapa ada mansukh? Jika ada pertanyaan, kenapa ada mansukh segala? Kenapa tidak dibiarkan saja? Kenapa mesti dihapus segala? Nah, ini jawabannya. Allah Maha Tahu. Jawaban yang membungkam. Jawaban yang membungkam. Sebaik-baik jawaban adalah jawaban yang bisa membungkam. Istilah kita telak. Gitu. Kenapa dimansuh? Allah yang paling tahu. Terserah Allah. Gitu. Seperti ketika Nabi dikritik, ini tidak adil ya Rasul. Dijawab dengan telak oleh Nabi. Jawaban yang membungkam. Apa? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada yang bisa berbuat adil. Rasulullah saja dibilang tidak adil. Adakah yang bisa adil selain Nabi? Tentu tidak ada. Lebih tidak adil lagi kalau Nabi tidak adil. Artinya tidak mungkin ada keputusan Nabi dan itu jelas keputusan Allah yang tidak adil. Tidak mungkin. Apapun yang diputuskan oleh Nabi, apapun yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, pasti adil. Ya. Orang kafir masuk Islam, orang non-muslim masuk Islam, diapakan? Diapakan? Nah, dikasih zakat. Mu'allaf kan? Orang Islam masuk kafir, murtad, diapakan? Nah, dibunuh. Adilkah? Adil. Kenapa? Karena keputusan Allah. Paham ya? Jadi begitu cara menilai keadilan itu di situ. Jangan mengedepankan ro'yu akal logika, tapi dalil. Asal itu dari Allah dan Rasulnya, pasti adil. Ya. Wahiyya min ahsani ma yakunu fi hadzal maudi. Ini alasan yang paling tepat. Ucapan yang paling bagus. Wal ma'na anna tabdilana lil ayati badal al ayati laisa sabhan wa abasa. Ini menunjukkan bahwa pergantian ayat itu, ayat ini dimansuh dengan ayat ini diganti dengan ayat ini bukan sifat kebodohan, ini bukan sia-sia. Kalau kata mereka sia-sia. Kan Allah sudah tahu, kenapa enggak dari awal ziarah kubur itu dibolehkan. Gitu ya. Kan Allah sudah tahu, kenapa tidak dari awal kalau jima tidak mengeluarkan air mani itu harus mandi juga. Kan awalnya tidak harus mandi. Gitu. Nah, ini kata mereka. Karena Allah sudah tahu kenapa enggak dari awal menetapkan bahwa ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Dan itu yang terjadi terakhir, la wasiyata li warithin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Karena Allah sudah tahu. Kenapa pakai ditetapkan pernah dibolehkan? Ini jawabannya, wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah yang paling tahu tentang apa yang Allah turunkan. Sudah, kita terima saja. Ahlus sunnah menerima. Beda dengan Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah, dan lain-lain. bal huwa sadirun an ilmin bima yasluqul khalq. Ini berdasarkan ilmu. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluk. Apa yang terbaik untuk manusia, Allah Maha tahu. Karena waktu itu kan berbeda. Waktu itu berbeda, keadaan itu berbeda. Apa yang baik di hari itu belum tentu baik sekarang ini. Baikkah seandainya sekarang saya ini misalnya mengikuti apa yang diucapkan oleh Imam Malik, mengusir seseorang dari majlis gara-gara bertanya kaifal istiwa, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy. Saya usir orang itu dari majlis karena mengikuti Imam Malik. Imam Malik mengusir seorang laki-laki yang bertanya kaifal istiwa. Baikkah? Tidak baik. Masa itu berbeda, waktu itu berbeda, keadaan berbeda. Masyarakat di zaman Imam Malik tidak sama dengan masyarakat hari. Ya. Ilmu saya tentu tidak ada apa-apanya dengan ilmunya Imam Malik. Berbeda keadaannya. Kan? Berbeda keadaan. Kok dibikin sama? Tentu zalim. Itu kita tahu. Allah lebih tahu. Bagaimana keadaan kaum muslimin di Mekah dengan bagaimana keadaan kaum muslimin di Madinah, Allah Maha tahu. Ya. Kenapa Allah pernah membolehkan, menghalalkan minum khamar yang asal apa, jangan mabuk ketika mendekati sholat. Setelah itu Allah haramkan secara mutlak. Jawabannya Allah Maha tahu. Jangan ada pertanyaan kenapa tidak dari awal saja diharamkan. Tentu bisa, tapi Allah tidak lakukan. Kenapa? Allah Maha tahu. Kan tidak semua yang Allah ketahui Allah beritahukan kepada kita semua. Fa'alimna anna dhalika aslahu lil khalqi wa anfa'u lahum. Maka taulah kita, yakinlah kita bahwa adanya nasih mansukh ini memperbaiki, lebih bermanfaat. Ada maslahah yang lebih, ada manfaat yang lebih. Bagi siapa? Bagi kita manusia kaum muslimin. Wa fiha aidan faidatun ukhra, ada faidah lain, ada fawaid lain, ada hikmah lain dari adanya nasih mansukh ini. Apa? Wa hiya anna hadza tabdila laisa min amalir rasul alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa perubahan ini bukan maunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan atas kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan karangan Nabi. Bukan dari Nabi, tapi betul-betul dari Allah. Allah turunkan dengan ilmunya. Wa abdala ayatan makana ayatin bi'ilmihi. Allah rubah satu ayat dengan ayat lain, semua berdasarkan ilmu Allah, bukan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kehendak Nabi alaihi salatu wassalam. Wa laisa minka ayyuhar rasul, bukan darimu wahai Muhammad, kata Allah. Ya. Beliau membawakan ayat ke-15 dari surah Yunus. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yang bayyinat, yang terang, jelas. Qala alladheena la yarjuuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka tidak berharap bertemu dengan Allah, tidak seperti kita kaum muslimin. Kita berharap bertemu dengan Allah. Apa kata mereka? I'ti bi Qur'anin ghairi hadha. Datangkanlah Al-Qur'an yang lain, bukan Al-Qur'an yang ini. Ya. Ini ucapan orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah. Au badilhu, atau ganti. Cari Al-Qur'an lain atau Al-Qur'an yang ini enggak apa-apa, tapi diganti, dirubah-rubah. Ini menunjukkan bahwa selain para nabi, selain para rasul, dan orang-orang yang mengikuti para nabi, para rasul, perbuatan mereka salah satunya adalah merubah-rubah ayat, merubah-rubah wahyu, merubah sunnah. Yang bukan sunnah dinyatakan sunnah. Adakah sunnahnya Rasul dan para sahabat merayakan maulid Nabi? Nah, dirubah-rubah. Adapun para nabi, para rasul tidak. Tidak berani merubah. Walaupun tidak disukai, walaupun pahit. Walaupun malu. Belum lama kita bahas ya, Nabi malu. Rasulullah alaihi salatu wassalam malu dengan ayat itu. Karena ayat itu membongkar rahasia beliau. Yang suka dengan, yang naksir dengan mantunya. Mantu tanda kutip ya. Seandainya beliau itu berani menyembunyikan ayat-ayat Allah, tentu beliau akan sembunyikan ayat ini. Karena membongkar aib beliau kan, malu tentunya. Masa suka dengan istri orang? Tapi Allah tidak malu. Justru Allah ingin menikahkan beliau dengan wanita yang beliau sukai, yang waktu itu masih menjadi istrinya Zaid. Tapi tidak bahagia, tidak bahagia bersama Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara, tatkala Zaid telah menceraikan dia, maka aku nikahkan engkau dengan dia. Engkau takut kepada manusia, malu? Aku tidak. Karena Allah menetapkan hukum, terserah Allah. Karena kebenaran itu patokannya, pedomannya adalah Allah. Bukan akal, logika, kepantasan dan seterusnya, tidak. Patokan kebenaran adalah Allah. Nah, Rasulullah mengikuti Allah. Walaupun malu, walaupun aib. Famadza kanal jawab? Apa jawabnya dari dua pertanyaan ini? Dua pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kufar. Yang pertama, kenapa tidak diturunkan Al-Quran lain selain yang ini? Yang kedua, kenapa tidak diganti, dirubah-rubah? Kanal jawabu bi an ajaba an syai'in min kalamihim wa taraka syai'an faqala ta'ala. Jawabannya di surat Yunus tadi. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya, jawabannya, semuanya dari Allah. Diajari oleh Allah, qul, katakan ya Muhammad, jawab ya Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu. Tidak mungkin aku akan merubahnya, min tilqa'i nafsi, suka-suka diriku, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Walam yakul wala ati bi Qur'anin ghairi. Ya. Apa Nabi tidak menjawab, aku tidak akan membawa Quran lain. Ya, Quran yang ini yang datang dari Allah. Yang dijawab oleh Nabi adalah sebagaimana yang Allah ajarkan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin aku akan merubah sesuai dengan keinginanku. Kenapa tidak dikatakan wala ati bi Qur'anin ghairi? Li'annahu qad ya'ti bi tabdilin min 'indihi. Wa idza kana la yumkinuhu tabdiluhu fal ityanu bi ghairihi aula bil imtina. Merubah saja tidak mungkin. Merubah-rubah dikit saja tidak mungkin. Tidak mungkin aku lakukan, apalagi mengganti. Maka sudah tidak perlu dijawab lagi. Ya. Artinya apa? Sudah mencukupi. Sudah mewakili. Ya. Oleh karena itu Rasulullah disebut apa? Khatamun nabiyyin apa khatamul mursalin? Nah, yang ada di ayat di hadis Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin apa khatamul mursalin? Yang ada khatamun nabiyyin. Kenapa? Bukan Rasul kan lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar. Karena kan cuman berapa? 313. Nabi kan 124.000. Kenapa dikatakan khatamun nabiyyin, tidak khatamul mursalin? Karena ini mencukupi. Khatamun nabiyyin artinya apa? Nabi terakhir. Tidak mungkin ada nabi lagi. Rasul? Rasul? Lebih-lebih lagi. Nabi saja sudah tidak ada lagi, apalagi rasul. Ini luar biasa. Ya. Semakin menunjukkan, semakin yakin kita bahwa kata-kata dalam Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hal yang sederhana tepat, tentu lebih tepat khatamun nabiyyin daripada khatamul mursalin. Kalau dikatakan khatamul mursalin rasul terakhir, habis saja Mirza Ghulam Ahmad bukan rasul tapi nabi. Kan Rasulullah rasul terakhir bukan nabi terakhir, habis saja kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir, bukan nabi terakhir. Nabi terakhir masih ada, Mirza Ghulam Ahmad misalnya, bisa diselewengkan. Maka dari awal dikatakan khatamun nabiyyin, ini membungkam. Ini tidak mungkin ada celah. Beda dengan bahasa kita. Banyak celah yang bisa dimasuki. Karena tidak diatur oleh Allah, Allah tidak memberikan yang terbaik. Dan Allah memang tidak mau membikin satu kitab itu sempurna. Allah tidak mau. Mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, mau Sunan Abu Daud, mau apapun, enggak ada yang sempurna. Yang sempurna kitab itu cuma satu. Apa? Al-Qur'an. Ini terkenal ucapan Al-Imam Syafi'i. Aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau membikin satu kitab di muka bumi ini sempurna. Allah tidak mau kecuali Al-Quran. Maka Allah hanya menyuruh Nabi untuk mengatakan ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak mungkin aku rubah ayat-ayat Al-Quran itu. Nabi tidak disuruh menanggapi i'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkanlah Al-Quran yang bukan ini, Al-Quran yang lain. Tidak ditanggapi oleh Nabi. Cukup dengan kalimat tadi. Falmuhim annalladhi yubaddilu ayatan makana ayatin. Ini yang terpenting, bahwa yang merubah ayat dengan ayat lain, sawa'an lafzuha au hukmuha huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merubah, baik secara lafaz atau hukum, dialah Allah, atau dua-duanya, dialah Allah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menirukan ucapan mereka. Qalu innama anta muftar. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau mengada-ada, engkau dusta. Ya. Ini jawab dari wa'idha. Dan jika kami rubah dan jika kami hapus satu ayat dengan ayat lain, ditanggapi oleh mereka, innama anta muftar, engkau mengada-ada, engkau dusta ya Muhammad. Bil amsi taqulu lana kada wal yauma taqulu lana kada. Kemarin engkau bilang enggak boleh, sekarang boleh. Kemarin engkau bilang tidak wajib, sekarang wajib. Ya. Kemarin engkau bilang tidak haram, sekarang haram. Khamar. Ya, engkau mengada-ada. Anta muftar. Engkau dusta, engkau mengada-ada. Lakin hadzal qaul alladhi yaqulunahu izza'u idyanihi bi ayatin makana ayatin huwa qaulus safih. Justru ini menunjukkan kebodohan mereka. Kebodohan mereka yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu mukjizat beliau. Ketika beliau dituduh, justru sebetulnya tuduhan itu mengena kepada mereka yang menuduh. Dan sebagaimana yang Allah berikan kepada Ahlus Sunnah, setiap kali Ahlus Sunnah itu dituduh, maka sebetulnya tuduhan itu berpulang kepada firqah, firqah-firqah yang menuduh itu. Maka Syekhul Islam pernah mengatakan, ketika satu firqah itu berdalil dengan satu dalil, entah ayat, entah hadis, berdalil dengan satu dalil, maka sebetulnya dalil itu menyerang diri mereka sendiri, menampar diri mereka sendiri. Ini ucapan Syekhul Islam. Ketika mereka membela kesesatannya dengan satu ayat, ketika mereka membela kesesatannya dengan satu hadis, maka sebetulnya ayat itu, hadis itu, alaihim la lahum, menyerang mereka, bukan membela mereka. Sebagaimana contoh di sini. Ya. Walau annahum am'anun nadhar, seandainya mereka jeli, mereka betul-betul melihat dengan jeli, berfikir dengan mata, la'alimu ilmal yaqin, maka justru mereka akan semakin yakin, annalladhi ya'ti bi ayatin makana ayatin huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka jeli, kalau mereka awas, kalau mereka betul-betul menggunakan akalnya, justru mereka akan semakin yakin bahwa yang merubah ayat itu Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika yadullu ala sidqihi. Justru ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu jujur, tidak mengada-ada. Justru beliau apa adanya. Li'annal kazzab yahdharu ghayatal hadar ayyatiya bikalamin ghairi kalamihil awwal. Justru para pembohong itu, ini pandangan tajam dari Syekh Utsaimin ya. Justru para pembohong itu biasanya apa? Berusaha sekuat tenaga untuk tidak mencela-menceli. Karena orang yang mencela-menceli itu biasanya bohong. Kan gitu. Maka biar tidak terkesan bohong, dia akan mempertahankan ucapan yang kemarin. Gitu. Akan dipertahankan. Kemarin bicara begini. Gitu. Kalau betul-betul pembohong ulung. Kadzdzab. Bukan sekedar kadzib. Kadzdzab. Pembohong ulung, pendusta ulung. Itu mereka punya prinsip. Jangan sampai beda dengan keterangan yang kemarin-kemarin. Gitu ya. Maka ditulis kebohongan itu dan dihafalkan. Ngarang cerita dan dihafalkan seolah dia mengalami cerita itu. Itulah pembohong yang sebenarnya. Gitu ya. Agar manusia mengira bahwa dia jujur. Bagaimana? Kalau dia jujur, ya apa adanya. Ya waktu itu memang gak boleh, sekarang boleh. Waktu itu memang gak haram, sekarang haram. Enteng saja. Memang Allah begitu. Falau kana kadziban kama yad'una anna dzalika min alamatil kadzib ma ata bi syai'in yukhaliful awwal. Justru seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdusta, bohong, tentu beliau akan mempertahankan ucapan awal. Kalau haram ya haram terus, kalau wajib ya wajib terus. Justru beliau dengan ringan, dengan enteng, dengan apa adanya mengatakan dulu enggak boleh sekarang boleh. Dulu enggak haram, sekarang haram. Justru menunjukkan kejujuran beliau. Bahwa beliau hanya apa? Hanya menyampaikan, enggak pakai mikir. Lihat orang-orang yang jujur apa adanya, sudah pasrah di depan hakim, sudah mau dihukum, bahkan dihukum mati, saya mengaku salah, enteng. Jawabannya enteng. Yang dia tidak jawab, mungkin yang dia lupa saja. Gitu ya. Ya selebihnya yang dia ingat, dia sampaikan. Diulang lagi, ya sama dia sampaikan. Gitu. Karena ya sudah enteng saja. Ya, pasrah. Gitu. Li'annahu idza ata bi syai'in yukhaliful awwal 'ala za'mihim tabayyana kidbuhu. Bal idyanuhu bima yukhaliful awwal dalilun 'ala sidqihi bila syak. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang beliau ucapkan kemarin, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul apa adanya. Betul-betul menyampaikan apa yang datang dari Allah. Walihada qala huna. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini, bal aktsaruhum la ya'lamu. Kebanyakan dari mereka tidak tahu. Kebanyakan dari mereka tidak tahu. Hadza idrabun ibtariyun. Ini membantah mereka. Yang tahu siapa sih? Yang tahu siapa sih? Kan aku Allah, bukan kalian. Ini pun jawaban yang telak. Yang lebih tahu siapa? Kenapa ikut campur? Kenapa masuk dalam urusan Allah? Udah terima saja. Memang dulu Allah menghalalkan khamar, sekarang mengharamkan. Memang dulu Allah mengharamkan ziarah kubur, sekarang membolehkan. Yang tahu siapa? Allah yang tahu. Ya. Balasta muftarian. Engkau tidak mengada-ada ya Muhammad. Engkau tidak berdusta. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang tidak tahu itu mereka. Maka walaupun cerdas, pintar, jenius, ketika menyalahi dalil, maka bisa dikatakan mereka tidak tahu. Mereka salah. Karena dalil kan enggak mungkin salah. Wahyu tidak mungkin salah. Maka seorang profesor, doktor, jenius, cerdas, tetapi menyalahi dalil, pasti salah. Walau annahum kanu min dawil ilmi la'alimu annahu idza buddilat ayatun makana ayatin fa innama dhalika dalilun ala sirkir rasul alaihi salatu wassalam. Seandainya mereka betul-betul berilmu, memiliki akal, jeli pandangannya, justru mereka akan sadar bahwa adanya nasih mansuh menunjukkan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat para ulama mengikuti jejak langkah Nabi. Imam Syafi'i mengatakan jujur, waktu itu memang aku membolehkan, sekarang tidak. Jujur beliau. Imam Ahmad sampai ada 3, sampai ada 4. Ya, pendapat beliau. Maka walaupun beliau seorang diri yang mengatakan boleh jamaah kedua di antara 4 saudara beliau, sesama imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kan cuma Imam Ahmad yang membolehkan jamaah kedua. 3 imam madhab ini membid'ahkan jamaah kedua. Hanya Imam Ahmad yang membolehkan. Tapi di kaul yang lain, beliau ada ucapan beliau tidak menyukai jamaah kedua. Dan begitulah para imam tidak malu. Ya, dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa, tidak malu. Beda dengan yang bukan ulama, dia mempertahankan gengsi untuk meralat pendapatnya. Ulama tidak malu. Maka terkenal Imam Syafi'i punya qaulul qadim, qaulul jadid. Ada pendapat beliau yang lama waktu masih di Baghdad dan pendapat beliau yang baru waktu di Mesir. Dan enggak masalah. Ya. Dan enggak masalah, dan itu tidak yang akhir tidak menunjukkan apa? Pasti benar. Gitu, tidak menunjukkan. Walaupun beliau ralat, apakah yang diralat pasti salah, yang meralat pasti benar? Tidak. Tidak ada kaidah seperti itu. Kecuali wahyu, iya. Wahyu, iya. Apa yang turun di Mekah bertentangan dengan apa yang turun di Madinah. Apa yang disabdakan oleh Nabi di Mekah berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Nabi di Madinah. Maka yang dipakai yang mana? Yang di Madinah. Karena wahyu. Ya kan? Yang akhir itu yang memansuh. Gitu ya. Oleh karena itu ketika terjadi perbedaan pendapat antara Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat yang dari awal masuk Islam di Mekah, ada perbedaan pendapat, perbedaan periwayatan, yang dipakai riwayat siapa? Yang dipakai riwayat siapa? Abu Hurairah. Bukan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Kenapa? Karena yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pasti yang akhir. Kan Abu Hurairah 4 tahun terakhir, 4 tahun terakhir sebelum Nabi wafat. Jadi Abu Hurairah bersama Nabi itu kira-kira 4 tahun lebih, 5 tahun kurang. Nah, berarti yang akhir. Gitu ya. Adapun yang bukan wahyu, tidak. Seperti Imam Syafi'i awalnya berpendapat bahwa quru itu yatarabbasna salasata quru, bahwa wanita itu untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu 3 kali quru. Awalnya Imam Syafi'i berpendapat 3 kali quru adalah 3 kali haid. Lalu diralat. Apakah dengan diralat kemudian yang awal pasti salah? Belum tentu. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, mana yang harus didahulukan antara akidah apa ukhuwah Islamiyah? Tentu akidah. Tentu akidah. Lihat ukhuwah Islamiyah antara Ali bin Abi Thalib, para sahabat, dengan Khawarij. Berjalan apa tidak? Tentu tidak. Demi apa? Demi mempertahankan akidah. Buat apa kita menjaga ukhuwah, saling berangkulan bersalaman, tetapi masing-masing mempunyai akidah yang berbeda-beda? Yang sebelah sini meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diminta. Yang sebelah sini meyakini Allah bisa diminta, Jibril juga bisa diminta, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa diminta. Bagaimana persatuan seperti ini? Yeah. Maka ukhuwah Islamiyah itu otomatis. Otomatis, enggak usah direkayasa. Ketika akidahnya sama, ketika sama-sama bertauhid, otomatis sebagaimana para sahabat, tidak usah direkayasa. Otomatis akan terjalin dengan sendirinya. Ya. Yeah. Bagaimana hak dan kewajiban menantu perempuan terhadap ibu mertua? Tidak diatur, yang diatur antara suami dan istri. Allah memberikan kewajiban besar terhadap istri. Allah bebankan kewajiban yang sangat besar terhadap istri kepada suami. Adapun mertua, gimana suami? Ketika suami mengatakan taati apa kata ibuku, berarti mertua kan? Ya sudah, sami'na wa ata'na. Orang itu perintah suami. Gitu. Kan bisa saja suami mengatakan, udah, ibu jangan didatangin dulu, begini-begini. Punya alasan barangkali ya. Ya sudah. Jadi intinya istri itu gimana suami? Taat kepada suami. Ya. Adapun terhadap mertua dan seterusnya, ya tidak diatur secara syar'i. Yang diatur adalah terhadap suami. Bagaimana syubhat yang mengatakan bahwa orang tua Rasul di surga karena Nabi mengatakan bahwa Nabi adalah berasal dari rahim yang suci, keutamaan suci? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya. Kalau yang dimaksud dengan suci itu pasti muslim, pasti beriman, hatu bur'anahu. Kan Nabi sendiri yang mengatakan ayahku, ibuku di neraka. Kalau yang dimaksud dengan suci itu bukan anak zina, ya. Rahim yang suci itu rahim yang tidak kemasukan air mani laki-laki yang bukan suaminya. Ya. Apakah orang-orang kafir itu tidak menikah? Menikah. Sah, sah. Buktinya Abu Bakar dengan istrinya, Umar dengan istrinya, Utsman dengan istrinya, para sahabat dengan istrinya ketika masuk Islam oleh Nabi disuruh nikah lagi apa tidak? Tidak. Berarti kan sah pernikahannya. Nah, itu yang dimaksud dengan suci. Ya. Mengapa semakin lama bid'ah itu semakin beragam? Apa jawabannya? Sunnatullah. Memang begitulah sunnatullah, aturan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak mungkin berubah. Memang begitu. Semakin lama sunnah semakin langka, bid'ah semakin banyak. Ya. Yeah. Apakah haroki termasuk dari 72 golongan yang terancam neraka? Dan jelaskan sedikit tentang kesesatan mereka. Haroki itu kan pergerakan ya. Pergerakan itu apa? Macam-macam. Macam-macam. Maka ada yang melakukan pergerakan bagaimana supaya tegak khilafah. Ada. Ada yang melakukan gerakan supaya apa? Supaya yang tampil menjadi presiden, menjadi menteri itu orang-orang soleh. Ada yang melakukan gerakan supaya ini, supaya ini, supaya ini. Nah, itu harap. Maka macam-macam. Mereka tidak berada dalam satu perkumpulan. Bolehkah melakukan gerakan-gerakan ini? Boleh. Kalau Allah dan Rasulnya belum membikin cara. Kan tadi kan tujuan saudara-saudara kita menegakkan khalifah ini kan bagus sekali, mulia sekali. Siapa yang tidak ingin punya khalifah? Ya, seluruh kaum muslimin dipimpin oleh seorang khalifah, tentu ini nikmat sekali. Caranya bagaimana? Allah dan Rasulnya sudah kasih tahu apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Kenapa cara dari Allah dan Rasulnya itu enggak dipakai? Caranya ada di mana? Di An-Nur ayat 55 itu kan? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ard. Bahwa Allah pasti akan memberikan khalifah di muka bumi. Kalau apa? Kalau kalian semua beriman dan beramal soleh, ini dia. Jadi mari kita semua beriman. Beriman itu apa? Tidak syirik, kan gitu. Ya kalau syirik tidak beriman. Dan beramal soleh, amal soleh itu tidak bid'ah. Kalau bid'ah ya bukan amal soleh namanya. Ah, itu aja yang mestinya diusahakan. Gimana caranya supaya kita semua ini beriman, beramal soleh, beriman, beramal, tidak syirik, tidak bid'ah, tidak syirik, tidak bid'ah. Allah pasti akan memberikan janjinya apa? Memberikan khalifah. Nah, saudara-saudara kita ini aneh. Syirik dibiarkan, bid'ah dibiarkan, malah bikin perkumpulan. Aneh kan? Mestinya enggak usah bikin perkumpulan, enggak usah teriak-teriak khilafah-khilafah, ya, apa? Udah beriman dan beramal saleh saja. Ajak kaum muslimin untuk meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, otomatis. Allah dan Rasulnya sudah memberikan cara, kenapa cara itu tidak dipakai, malah nyari-nyari cara lain. Bagaimana sikap seorang laki-laki terhadap ibu kandungnya dan terhadap istrinya jika tinggal dalam satu rumah? Harus bisa mendidik istrinya, memaksa istrinya untuk apa? Untuk taat kepada ibunya. Ini satu rumah ya, yang tadi kan mungkin beda rumah ya. Mana yang harus dinomorsatukan, istrinya apa ibunya? Tentu ibunya, tentu ibunya. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya, siapa manusia yang nomor satu bagi seorang wanita? Nabi menjawab, suaminya. Siapa orang yang harus dinomorsatukan oleh seorang laki-laki? Nabi menjawab, ibunya. Bagaimana cara cerai seorang istri yang dinikahi secara siri? Tidak ada bedanya ya, siri dengan tidak siri. Siri ini barangkali maksudnya pernikahannya tidak lewat KUA, penghulu. Berarti tidak ada surat nikah. Adapun ijab, kabul, wali, saksi, kan semuanya sama, sah. Tidak ada bedanya. Nah, disebutkan di sini ditinggal selama 10 tahun lebih. Ini sudah enggak, 4 tahun bahkan ya. Fatwa dari Khulafa Ar-Rasyidin 4 tahun. Ketika seorang istri ditinggal suami selama 4 tahun, maka dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Boleh ya? Boleh. Kalau dia masih mau menunggu suaminya, boleh juga. Bagaimana hukum sholat bagi orang-orang yang sedang bertugas belajar di luar kota dalam waktu yang lama? Bulanan apa tahunan? Kalau sekedar sebulan, dua bulan, tiga bulan masih dianggap safar. Ibnu Umar kan dua bulanan lebih di Azerbaijan, selalu mengkosor sholat. Kecuali 2 tahun, 3 tahun sudah tidak pantas dianggap safar ya. Berarti mukim. Mukim ya tentu 4 rakaat. Lebih utama mana, salat sunnah rawatib di masjid atau di rumah? Seluruh salat itu lebih baik di rumah kecuali salat wajib. Kecuali sholat yang memang di masjid, tahiyatul masjid ya. Apa hukum tahiyatul masjid menjelang masuk waktu maghrib? Bukan tahiyatul masjid aja, semua sholat. Semua sholat lebih baik diundur. Ketika detik-detik matahari akan tenggelam. Detik-detik matahari sedang tenggelam. Matahari sedang terbit. Dan satu lagi, matahari berada di tengah-tengah kepala kita, di atas kepala kita. Artinya belum zawal, belum tergelincir ke barat. Ada perkataan bahwa poligami itu menguntungkan istri karena nanti istri akan punya teman beres-beres rumah. Ya ini kan siapa yang ngelihat ya, namanya istilah aja ya kan. Nah, kalau mau dianggap begitu ya bisa ya kan, bagus ya. Tapi istri-istri Nabi juga, apakah semua istri-istri Nabi itu tidak ada masalah? Kan ada masalah. Kan ada masalah. Ya tentu ini idealnya. Ya. Bantu membantu, ya kan? Ya tentu tidak mustahil itu terjadi. Tapi jika ada masalah, ya tidak mustahil juga. Hal yang biasa. ketika sesama anak berantem, ketika sesama istri berantem, hal yang wajar, hal yang biasa. Nah, nanti baik lagi, saling membantu, hal yang biasa. Ya, tidak aneh. Bahkan Nabi tidak marah ketika makanan yang baru saja diantar oleh salah satu istri beliau itu diteplak oleh Aisyah dan terjatuh. Nabi tidak marah, ya, sambil memunguti makanan yang terjatuh itu, Nabi mengatakan kepada yang mengantarkan, gharrat ummu, gharrat ummu, ibumu sedang cemburu, ibumu sedang cemburu. Tidak marah, biasa. Berarti Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana suami itu melihat hal yang biasa. Sesama istri bersaing, nah, termasuk kita sebagai orang tua melihat anak berantem, hal yang biasa, ya, bukan merupakan sesuatu yang aneh. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.